para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan dimanapun Anda berada. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Adakah orang kaya yang beriman? Ada? Adakah orang kaya yang tidak beriman? Adakah orang miskin yang beriman? Adakah orang miskin yang tidak beriman? Contoh orang kaya yang beriman. Katanya ada tadi. Siapa contohnya? Orang kaya beriman. Nabi Sulaiman. Siapa? Nabi Sulaiman. Saking kayanya, sampai pasukannya bukan hanya manusia. Siapa? Jin. Ada lagi? Hewan. Ada lagi? Angin. Ya. Di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 17. Surat An-Naml ayat 17. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan pasukannya Nabi Sulaiman. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Dikumpulkan seluruh pasukannya Sulaiman. مِنَ الْجِنِّ, dari kalangan jin. Wal insi, manusia. Wat tair, napa tair? Dan burung. Fahum yuzaun, berbaris rapi. Manuk baris kepriwe jajal. Cuma itu saja tidak. Di dalam ayat lain, surat Sad ayat 36. Fasakharna lahur rih, dan kami jadikan angin itu patuh kepada Sulaiman. Siapa yang bikin angin patuh? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh orang kaya yang beriman. Kalau orang kaya yang tidak beriman, contohnya Korun. Saking kayanya Korun, di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76 diceritakan bahwa kunci gudangnya Korun itu kalau dibawa oleh sepuluhan lebih orang-orang yang kuat, mereka tidak akan kuat untuk menggotongnya. Apanya? Kuncinya. Bukan isinya, bukan. Jadi dia punya kekayaan disimpan di gudang-gudang. Setiap gudang ada kuncinya. Kuncinya tok itu kalau dibawa oleh 10 orang kuat-kuat, mereka enggak mampu untuk membawa. Ini orang kaya yang tidak beriman. Jadi orang kaya yang beriman ada. Orang kaya yang tidak beriman juga ada. Kebalikannya. Orang miskin yang beriman ada? Ada? Ada. Contohnya? Ahlus Suffah. Pernah dengar istilah itu? Ahlus Suffah itu, Suffah niku kinten-kinten nggih, artose nggih emperan. Emperan apa? Emperan Masjid Nabawi. Jadi pada zaman Rasul SAW, para sahabat yang tidak punya rumah, yang tidak punya keluarga, mereka itu nginepnya di mana? Di emperan Masjid Nabawi. Makanannya seadanya. Kadang-kadang kalau tidak ada ya tidak makan. Pakaian seadanya. Semuanya serba seadanya. Tapi mereka adalah orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah. Walaupun mereka miskin. Contohnya kayak siapa? Ahlus Suffah. Orang-orang emperan Masjid Nabawi. Contohnya kayak siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Bagus. Ada yang lain? Sahabat yang terkenal sekali. Abu Hurairah. Bagus. Ada yang lain? Salman Al-Farisi. Ada lagi? Ada. Abu Dzar Al-Ghifari. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu orang miskin yang beriman. Orang miskin yang tidak beriman. Contohnya. Garindo lihat yang jalan bokake. Nuhun sewu yang pada tidak sholat. Ya. Sudah miskin tidak sholat pula. Pertanyaannya. Orang kaya yang beriman ada. Orang kaya yang tidak beriman ada. Orang miskin yang beriman ada. Orang miskin yang tidak beriman ada. Orang kaya yang beriman itu kekayaannya dari siapa? Allah. Orang kaya yang tidak beriman kekayaannya dari siapa? Allah. Orang miskin yang beriman, siapa yang menakdirkan dia miskin? Allah. Orang miskin yang tidak beriman, siapa yang menakdirkan dia miskin? Allah. Berarti Allah bisa memberikan kekayaan kepada siapapun. Entah dia orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Entah dia orang Islam maupun bukan orang Islam. Kalau masalah kekayaan, Allah enggak pilih-pilih. Mau dia beriman, mau dia tidak beriman. Mau dia beragama Islam, mau dia tidak beragama Islam. Semuanya bisa diberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau keimanan itu hanya orang-orang istimewa yang akan Allah berikan kepadanya. Kalau kekayaan siapa saja bisa. Dan siapapun berpeluang untuk mendapatkan kekayaan dari Allah. Entah dia beriman atau tidak beriman. Akan tetapi hidayah. Kesolihan itu hanya diberikan kepada manusia-manusia yang spesial dan istimewa di sisi Allah SWT. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Imam Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna Allaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan harta dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Apa kata Nabi SAW? Allah akan memberikan harta dunia kepada siapa? orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Sinten orang yang dicintai Allah? Orang yang beriman. Orang yang tidak dicintai sama Allah? Orang yang tidak beriman. Siapapun bisa dikasih kekayaan oleh Allah. Tidak melihat apakah dia beriman atau tidak beriman. Tidak melihat agamanya, apakah dia Islam atau non-Muslim. Terus, apa karunia yang akan Allah berikan kepada manusia-manusia yang istimewa? Nabi SAW melanjutkan, وَلَا يُعْطِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Tapi keimanan, hidayah, ketekunan untuk beribadah dan beramal saleh hanya Allah berikan kepada manusia yang dia cintai. Apa yang Allah berikan kepada orang yang dia cintai? Keimanan, hidayah, ketekunan di dalam beribadah dan beramal saleh. Itulah yang Allah berikan kepada manusia yang istimewa. Jadi kalau pengen tahu seseorang ini istimewa di sisi Allah atau tidak, dilihat apanya? Dilihat apanya? Duitnya? Jabatannya? Bukan. Mobilnya? Bukan. Rumahnya? Bukan. Dilihat bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada orang tekun beribadah, saleh lahir dan batinnya, luar dan dalamnya, maka kita bisa memperkirakan orang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Walaupun mungkin dia adalah orang miskin. Berarti orang yang dicintai oleh Allah mesti miskin? Belum tentu. Ada juga orang-orang yang dicintai oleh Allah tapi kaya raya. Contohnya siapa tadi? Nabi Sulaiman. Kalau dari sahabat contohnya siapa? Abu Bakar. Terus? Uthman. Terus? Abdurrahman bin Auf. Ya. Ini para saudagar-saudagar kaya raya yang beriman. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada orang kaya raya, rizkinya lancar jaya, maka itu bukan pertanda bahwa orang tersebut pasti dicintai oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita melihat ada orang miskin, rumahnya reot. Kalau ada angin, goyang-goyang. Gak usah nunggu gempa. Ada angin dikit aja sudah goyang-goyang. Ini belum tentu tanda bahwa orang tersebut adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Belum tentu. Lihat bagaimana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan bangga dulu kalau jadi orang kaya. Dan jangan sedih dulu dan pesimis dulu kalau jadi orang miskin. Kalau jenengan suruh milih, pengen jadi apa? Pengen jadi orang kaya apa orang miskin? Kaya titik, kaya tok ya gue. kaya dan beriman. Gitu dong. Masa kaya toh? Kaya siapa? Kaya Korun apa kaya Nabi Sulaiman gitu loh. Kalau pengen milih, jadilah orang yang kaya tapi beriman. Takkan tetapi kekayaan dan kemiskinan itu yang menentukan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saja orang yang kerja siang malam banting tulang, peras keringat. Tapi ya tetap baik. Miskin. Ada orang yang kerjanya masya Allah cuma tanda tangan dong. Tapi jadi wong suki. Ya si aku tak nyontoh tanda tangan. Siapa sih harap ngaku tanda tangan? Ya. Entah kekayaan, entah kemiskinan, itu semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Kami akan uji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang tidak enak. Wal khairi, dan sesuatu yang enak. Sesuatu yang tidak enak apa? Kemiskinan. Apalagi? Sakit. Terus? Musibah. Terus? Sedih. Kalau yang enak-enak apa? Rezeki nomplok, bis nomplok lancar moningnya. Ya nomplok terus ya. Apalagi yang enak-enak? Kesehatan. Terus bahagia, senang ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan uji hambanya. Bisa dengan sesuatu yang enak dan bisa dengan sesuatu yang tidak enak. Kira-kira aku ujiannya sing endi ya? Sing enak apa sing orang enak? Kalau lagi-lagi ya, kalau kita disuruh milih, kira-kira pengen ujian sing apa? Enak ya, tapi belum tentu lulus. Coba sekarang saya tanya, jenengan itu khusyuk ndongane kuwi pas lara apa pas sehat? Ayo. Pas kapan? Pas sakit apa pas sehat? Sakit. Berarti memang ben khusyuk apa ndadakan lara dhisik? Ya. Kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Dan tolong jangan difahami dari sini bahwa wah ya wis kayak gitu kita pasrah saja, enggak usah kerja. Bukan. Anda bekerja silakan. Bahkan agama kita memerintahkan kita untuk bekerja. Akan tetapi masalah rezeki, masalah hasil, apakah kemudian hasilnya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai yang diharapkan? Sesuai yang diharapkan, maksudnya dagangannya laris. Tidak sesuai yang diharapkan, dagangannya ora laris. Masalah dagangan kita laris atau tidak laris, itu yang menentukan adalah Allah. Kalau laris ya alhamdulillah. Ora laris? Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Apa artinya ala kulli hal? Ya dalam segala kondisi kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dipikir kalau misalnya kita sudah beriman, terus kemudian ujian itu akan lepas dari kita. Oh tidak. Ya. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini sahih dan juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an. Wahai Rasul, siapakah manusia yang ujiannya paling berat? Apa pertanyaannya? Siapakah manusia yang ujiannya paling berat? Apakah Anda pikir wong kafir gitu? Tidak. Beliau menjawab al-anbiya. Manusia yang ujiannya paling berat adalah para nabi. Para nabi itu kan puncak keimanannya manusia. Jadi manusia yang paling tinggi imannya itu siapa? Para nabi, para rasul. Terus siapa lagi wahai rasul? Summal amsalu fal amsal. Terus di bawahnya, jadi kalau tadi ujian yang paling berat, di bawahnya lagi yang level ujiannya lebih rendah di antara para, dibandingkan para nabi, siapa? Orang yang imannya di bawah mereka. Terus siapa lagi? Orang yang imannya di bawahnya lagi. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kadar keimanan yang dimilikinya. Wa in kana dinuhu salban ishtadda bala'uhu. Seandainya imannya kuat, maka ujiannya pun akan semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqatun nubtuliya 'ala hasabi dinihi. Dan seandainya imannya tipis, maka ujiannya pun sesuai dengan kadar keimanan yang dimilikinya. Milih sing endi? Milih yang mana? Mikir dulu ya. Milih yang mana? Milih sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah. Loh Ustaz, imannya tambah tinggi kok malah ujiannya tambah berat. Ngapa ibu ya mendingan imannya sing biasa-biasa baik gue. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jenengan itu kalau sudah tambah rajin ngaji, dulunya enggak pernah ngaji, sekarang apa? Rutin ngaji. Dulunya sholatnya bolong-bolong, sekarang sholatnya masya Allah rapat. Ibu-ibu dulunya enggak jilbaban, sekarang jilbaban, bahkan rapat jilbabnya. Jangan Anda pikir kalau sudah sedemikian rupa, kemudian lantas enggak ada ujian. Malah ujiannya tambah abot. Kayak neng esoknya orang mangkat ngaji guys. Begitu atau tidak? Tidak. Kira-kira Allah, ketika iman seorang semakin tinggi, ujiannya semakin berat, kira-kira Allah itu ada maksudnya enggak? Ada tujuannya atau tidak? Gak mungkin Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Tidak ada. Ya. Allah itu Al-Hakim. Al-Hakim itu yang maha hikmah, yang maha bijak. Setiap apa yang ditakdirkan itu pasti ada hikmahnya. Ya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada hambanya, semakin tinggi imannya, ujiannya akan semakin berat. Itu pasti ada hikmah di balik itu. Apa Ustaz hikmahnya? Supaya kita juga apa? Siap-siap untuk menghadapi ujian itu dengan hati yang lapang. Kita perlu paham apa hikmahnya. Karena khawatirnya kalau kita tidak paham hikmahnya, nanti kita bisa mundur teratur. Biar perasaan yang pas orang sholat rezekinya lancar ya. Siki sholat malah rezekinya seret. Dan ini terucap. Ya. Pernah suatu saat saya diantar ke suatu tempat hadir pengajian gitu ya. Kemudian dia cerita tentang temannya yang dulu preman. Sekarang sudah tobat. Preman itu ngeluh, mantan preman itu ngeluh. Biyen pas lagi preman duit ku akeh. Siki pas ora preman malah wangen banget golek duit. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, ujiannya semakin berat. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebagai bentuk apa? Kasih sayang. Nun sewu, jenengan mudeng. Ujian berat kok tanda sayang. Kira-kira logis enggak? Semakin berat ujian, itu tandanya semakin sayang. Di mana sayangnya? Kita lanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang sudah kita bacakan awalnya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi. Allah akan terus menguji hambanya. Hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Allah akan terus memberikan ujian kepada hambanya sampai dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa. Apa maksudnya? Dengan ujian itu Allah ingin membuat hambanya bersih dari dosa-dosa. Sehingga ketika Allah mencabut nyawa orang itu, Allah cabut dalam keadaan sudah bersih. Maka ketika dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan sambutan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tanpa ada siksaan yang akan dia rasakan di akhirat. Maka jamaah yang kami hormati, poin terpenting yang ingin saya sampaikan dari kajian pembuka tafsir Al-Fajr ini, bahwa ketika Anda kaya, itu bukan tanda bahwa Allah itu sayang kepada Anda. Bukan tanda satu-satunya. Dan ketika Anda miskin, itu bukan tanda bahwa Allah itu benci kepada Anda. Terus tandanya apa Ustaz? Ibadah. Kalau Anda menjadi orang kaya, tapi patuh kepada Allah, beribadah dengan baik kepada Allah, mudah-mudahan itu tanda bahwa Allah sayang kepada kita. Kalau kita miskin, lihat apakah kita rajin beribadah. Kalau rajin beribadah, maka ketahuilah bahwa itu bagian ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengurangi dosa-dosa kita. Tapi kalau ternyata sudah miskin, gak mau sholat, itu pertanda sengsara dunia akhirat. Di dalam surat Al-Fajr, Allah firmankan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنَ. Kebanyakan orang itu kalau dapat nikmat, ah saya ini orang yang mulia, ki wong pancen disayang banget nang Allah. Belum tentu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dan ketika rizkinya sempit, aduh jan Allah ini sudah enggak sayang sama aku. Belum tentu. Maka Allah langsung balas, kalla. Bukan seperti itu pemahaman yang benar. Allah cinta atau tidak cinta bukan diukur dengan kekayaan atau kemiskinan. Tapi Allah cinta atau tidak cinta diukur dari sejauh mana kita taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.